salenye anak empo ape anak saye. Hei abang Yamin, boleh jadi saye mare napale anak saye dikece pitak begini. Emang anak lu pitak dari kecil? Ngomong jangan sembarangan ye, maknya mulus masa anaknya pitak. Urusan anak jangan ditua-tuain, kita masih maret anak-anak udah pada baik. Namanya bocah masih pada bau kancur, kita yang tua biar pada bisa ngatur. Siapa sih yang kakak sayang anak? Apalagi saya anak semate wayang. Saleh dikit, kita kurang sedikit, urusan yang kecil kakak jadi nyelekit. Dasar anak punya kurang ajar tuh, bisa diajar gak? Bantan emak bapaknya mau ajar. Kurang ajar lo ya, berarti dia mau perempuan. Ntar bapaknya anak-anak pulang gue aduin lo. Dasar laki-laki segini gila berarti mau perempuan. Ayo, tuh malu. Urusan anak jangan ditua-tuain, kita masih marah anak-anak udah pada baik. Namanya bocah masih pada